Konsultasi Syariah. Waktu yang tepat untuk walimah. Pertanyaan, kapan waktu walimah yang paling afdol? Bolehkah menunda walimah sehingga tidak langsung dilakukan setelah akad? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada dua acara yang perlu dibedakan dalam pernikahan. Satu, akad nikah. Dua, walimah nikah. Dua hal ini berbeda meskipun umumnya masyarakat sering menggabungkannya. Akad nikah adalah pernyataan akad atau ijab kabul antara seorang lelaki dengan wali seorang wanita untuk membangun ikatan keluarga sesuai cara yang ditetapkan syariat. Sementara walimah nikah adalah acara makan-makan yang diselenggarakan untuk merayakan pernikahan. Berdasarkan pengertian di atas, walimah nikah baru ada jika akad nikah telah dilakukan. Karena walimah nikah adalah turunan dari akad nikah. Karena itu, jika ada orang yang menyelenggarakan walimah nikah sebelum akad nikah, maka tidak disebut sebagai walimah nikah. Lalu kapan waktu yang tepat melaksanakan walimah nikah? Ada beberapa keterangan dalam dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam hal ini. 1. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kumpul dengan istri barunya. Lalu beliau menyuruhku untuk mengundang para sahabat untuk makan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Peristiwa pernikahan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Auf sementara ada bekas za'faran di bajunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang terjadi dengan kamu? Ya Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita. Jawab Abdurrahman. Berapa maharnya? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah dinar. Jawab Abdurrahman. Kemudian beliau bersabda, adakan walimah, meskipun dengan seekor kambing. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis di atas, para ulama menyimpulkan bahwa waktu yang tepat sesuai sunnah untuk melaksanakan walimah nikah adalah setelah malam pertama atau setelah hubungan badan. As-Sunani membawakan beberapa keterangan ulama tentang ini. Al-Mawardi, yaitu ulama Syafi'iyah, menegaskan bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan. As-Subki, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, menurut riwayat dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa walimah dilakukan setelah hubungan badan. Keterangan beliau mengisyaratkan kisah pernikahan Zainab bintu Jahsy. Sebagaimana kata Anas bin Malik, di pagi hari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab, lalu beliau undang para sahabat. Subuhul salam. Berbeda dengan pendapat jumhur, menurut Malikiyah, walimah diadakan sebelum hubungan badan, setelah pengantin dipertemukan. Dalam Fathul Bari dinyatakan, sebagian Malikiyah menganjurkan agar walimah diadakan setelah pertemuan pengantin dan hubungan badan dilakukan setelah walimah. Dan itu yang dilakukan masyarakat saat ini. Fathul Bari. Ada juga ulama yang menganjurkan agar waktu walimah dikembalikan ke urf atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Ini merupakan pendapat Ibnu Tulun. Fasul khawatim fi makila fi walaim. Apapun itu, walimah harus dilakukan setelah akad. Mengenai perbedaan pendapat waktunya, sifatnya hanya afdoliyah, yaitu mana yang paling afdol. Demikian, Allahu a'lam.